إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Ikhwani talabah, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Ighathatul Lahafan min masaidi syaitan, sampai pada tipu daya syaitan berupa fitnatul qubur. Fitnah al-qubur, yani apa-apa yang dibisikkan oleh syaitan untuk mengagungkan kuburan-kuburan orang saleh sampai menyembahnya. Dan kita sudah membaca sebagiannya, termasuk ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nuh alaihi salam. Qala Nuhur Rabbi innahum 'asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara wa makaru makran kubbara وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزر الظالمين إلا ضلالا. قال الله سبحانه وتعالى قال نوح ربي بركات نبي نوح عليه السلام ربي إنهم عصوني وهردك مريكا طلح برمعصيات kepadaku. Mereka menentang aku, ini kaum musyrikin. Wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Bahkan mereka hanya mengikuti apa yang tidak menambah mereka, tidak pula menambah hartanya dan anak-anaknya kecuali kerugian. Wa makaru makran kubara, dan mereka membuat makar, rencana-rencana jelek, rencana jahat. Makran kubara, dengan makar yang besar. Waqalu, dan mereka berkata, la tadarunna alihatakum, jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Jangan kalian tinggalkan wad, suwa', yaguth, ya'uq, dan nasr. Mereka berkata, jangan tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian, dan jangan kalian tinggalkan lima nama berhala mereka. Wad, Suwa', Yaghuts, Ya'uq, dan Nasr. Waqad adallu kathira. Sungguh berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan mereka. Dan tidak menambah orang-orang zalim tersebut kecuali kesesatan. Qunifidina azakumullah, kaitannya ayat ini dengan pembahasan tipu daya syaitan tentang fitnatul qubur. Bahwa nama-nama tadi yang dijadikan sebagai nama-nama berhala, asal muasalnya adalah nama-nama orang saleh yang kemudian mati, kemudian mereka agungkan kuburannya mereka agungkan gambar-gambarnya, mereka bikin patung-patungnya, hingga akhirnya mereka terjerumus ke dalam kesyirikan-kesyirikan, dan akhirnya mereka menyembah berhala yang mereka beri nama Wad Suwa' Yaghuts Ya'uq dan Nasr. Sampai kita pada ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah, wa qala ghairu wahidin min as-salaf, berkata tidak satu orang dari kalangan salaf. Tidak seorang artinya banyak dari kalangan salaf. Wajadtum? Sudah dapat? Qala ghairu wahidin min as-salaf, berkata tidak hanya seorang dari kalangan salaf. Kana haula'i qauman salihin, bahwa mereka itu Wad Suwa' Ya'uq dan Nasr adalah qauman salihin, nama-nama orang saleh. Fi qaumi Nuh alaihi salam, nama-nama orang saleh di zaman kaum Nuh alaihi salam. Falamma matu 'akafu 'ala quburihim, ketika mereka mati akhirnya orang-orang itu pun beriktikaf, tirakat di kuburan-kuburan mereka. Summa sawwaru tamatsilahum, kemudian mereka menggambar timsal-timsalnya, mereka menggambar patung-patungnya. Summa tala 'alaihimul amad, akhirnya berpanjang waktu, bertambah panjang waktu. Fa'abaduhum, akhirnya diibadahi. Demikian kata salafus salih, tidak hanya satu dari mereka, sekian banyak para ulama salaf menyatakan bahwa nama-nama tersebut adalah nama-nama orang saleh yang kemudian mati dan mereka membuat patung-patungnya dan mereka iktikaf di kuburan-kuburannya. Iktikaf ini berdiam diri di sana, belum menyembah, sampai akhirnya terlupakan ilmu, waktu semakin panjang, akhirnya disembah. Fahaulai jama'u bainal fitnataini, berarti mereka mengumpulkan dua fitnah. Mereka mengumpulkan dua fitnah. Apa itu? Fitnatul qubur wa fitnatut tamatsil. Mereka mengumpulkan dua fitnah, yaitu fitnah kuburan dan fitnah berhala. Seorang yang membesar-besarkan kuburan jadi fitnah. Demikian pula seorang yang membuat patung-patung orang soleh juga jadi fitnah. Dua-duanya merupakan fitnah yang akan menyesatkan kaum muslimin. Yang akan membuat sesat mereka kaum muslimin dengan dua fitnah tersebut. Fitnatul qubur wa fitnatul tamatsil. Wa humal fitnatani allatani asyara ilaihima Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Fitnah itu adalah dua fitnah yang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sudah mengisyaratkan. Sudah mengisyaratkan bahaya fitnah tersebut. Di dalam hadis yang muttafaq ala sahatihi, yang disepakati kesahihannya dan disepakati riwayatnya oleh Bukhari dan Muslim, yaitu hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, berkata Aisyah, anna umma Salamah, bahwa Ummu Salamah radhiyallahu taala anha dzakarat li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kanisatan. Ummu Salamah pernah menceritakan, pernah menyebutkan tentang kuburan atau tentang gereja yang dia lihat di Ardil Habasyah, di bumi Habasyah. Karena Ummu Salamah pernah hijrah ke Habasyah, sehingga dia tahu tentang gereja-gereja yang ada di Habasyah. Yuqalu laha Maria. Gereja yang dilihat oleh Ummu Salamah adalah gereja Maria. Kalau sekarang gereja Bunda Maria. Fadakarat lahu mara'at fiha minas suwar. Maka diceritakan oleh Ummu Salamah apa yang dilihatnya di gereja Maria tersebut. Faqala, apa yang dilihat oleh Ummu Salamah? Yang dilihat adalah gambar-gambar, patung-patung yang ada di dalamnya, kemudian juga bayi-bayi bersayap yang ada di dalamnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Nabi bersabda, ulaika qaumun idza mata fihimul 'abdus shalih atau rajul salih banau ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka suwar. Mereka itu adalah satu kaum yang kalau mati seorang hamba yang saleh atau seorang laki-laki yang saleh, maka mereka akan membangun kuburan di dalam kuburannya masjid-masjid, atau mereka akan membangun di atas kuburannya masjid-masjid. Wa sawwaru fihi tilka suwar, dan mereka akan gambar padanya gambar-gambarnya, mereka akan bikin patung-patungnya. Ulaika syirarul khalqi 'indallah, kata Nabi, mereka itu adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihat komentar Rasulullah SAW ketika diceritakan gereja Maria oleh Ummu Salamah, yakni apa yang dilihat oleh Ummu Salamah di negeri Habasyah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan mereka itu kalau ada orang mati, orang soleh yang mati atau nabi yang mati, maka mereka akan bangun tempat ibadah di atas kuburannya. Dan mereka akan bikin patung-patungnya, bikin gambar-gambarnya. Ulaika syirarul khalq. Mereka itu adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah SWT. Digambarkan dengan syirarul khalqi, sejelek-jelek makhluk di sisi Allah SWT. Wa fi lafdin akhar fi sahihain, dan dalam lafaz lain dalam dua kitab sahih, anna umma Habibah wa umma Salamah dzakarata kanisatan ra'ainaha, disebutkan dalam lafaz lain bahwa yang melihat tidak hanya Ummu Salamah tetapi juga Ummu Habibah. Ummu Habibah dan Ummu Salamah dzakarata, kedua-duanya menyebutkan, menceritakan tentang gereja yang mereka lihat. Maka Nabi bersabda bahwa mereka itu kebiasaannya adalah membangun tempat ibadah di kuburan orang solehnya, membangun tempat ibadah di kuburan nabinya, dan membuat patung-patungnya, membuat gambar-gambarnya. Ulaika syirarul khalq, mereka itu sejelek-jelek makhluk di sisi Allah. Fajama'a fil hadis bainat tamatsil wal qubur, berarti dikumpulkan dalam satu hadis ini dua fitnah, fitnah kuburan dan fitnah patung-patungnya, gambar-gambarnya. Kalau kuburan orang saleh dibangun di atasnya tempat ibadah, dibangun masjid, maka itu fitnah. Demikian pula kalau orang saleh mati kemudian dibikin patungnya, dibikin gambarnya, maka itu fitnah yang nantinya akan menjurus ke dalam kesyirikan-kesyirikan, akan menyeret mereka ke dalam kekufuran dan kesyirikan. Wa hadza kana sababu ibadatillah, dan inilah fitnah, inilah penyebab diibadahinya kuburan Latta. Fitnah inilah yang menyebabkan Latta diibadahi. Apa itu Latta? Dikatakan rawi Ibnu Jarir bi isnadihi an Sufyan an Mansur an Mujahid. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya dengan sanadnya dari Sufyan, dari Mansur, dari Mujahid, tentang ayat Allah Subhanahu wa taala, afara'aytumul lat wal uzza wa manat ats-tsalitsatal ukhra. Dikatakan afara'aytumul lat wal uzza, tidakkah kalian melihat Latta dan Uzza? Dalam bacaan lain disebut dengan mad, afara'aytumul lat wal uzza, tidakkah kalian lihat Al-Latta wal-Uzza? Apa perbedaannya Al-Latta dengan kafir, dengan Al-Lat dengan Mad? Yang pertama, Al-Lat, afara'aytumul Lata wal-Uzza, dengan takhfif, dengan diringankan tanpa tasydid, maka itu adalah bentuk muannas dari Al-Ilah. Al-Ilah, kata mereka, Tuhan laki-laki, sedangkan Al-Lat Tuhan perempuan. Adapun dengan tasydid, afara'aytumul Latta wal Uzza, maka itu adalah isim fa'il dari Latta yaluttu Lattun. Latta yaluttu Lattun, atau Latta yaluttu Lattun, isim fa'il dari kalimat Latta. Sedangkan Latta yalut maknanya membuat adonan kue. Berarti kalimat lat dengan tasydid artinya orang pembuat kue, tukang roti. Khonifina azakumullah. Kenapa kok berhalanya disebut dengan Al-Lat. Karena memang berhala tersebut dalam bentuk kuburan, kuburan seorang pembuat roti. Kita lihat riwayatnya dari Ibnu Jarir. Kata Ibnu Jarir dengan sanadnya sampai kepada Mujahid, qala kana yaluttu lahum as-sawiq, bahwa orang itu yang biasa membikin kue untuk mereka. Ya, ini orang yang dermawan, orang yang banyak memberi, membuat kue kemudian membagikannya untuk para hujjaj, membagikannya untuk para orang-orang yang haji. Maka dikatakan orang soleh, orang dermawan, orang yang banyak memberi, orang yang banyak membantu. Famata, dalam riwayat ini disebutkan, maka orang yang baik ini meninggal. Fa'akafu ala qabrih, akhirnya mereka i'tikaf di kuburannya. Maka ketika haji-haji jahiliyah mereka lakukan, ketika mereka berduyun-duyun datang untuk haji dengan hajinya jahiliyah, maka mereka sebelum wukuf di Arafah, wukuf dulu di Al-Lat. Jadi manasiknya ditambah satu. Setelah tawaf, sa'i, kemudian wukuf. Bukan di Arafah. Mereka tawaf, sa'i, kemudian wukuf di kuburan Latta. Sambil mengenang ini kuburan orang yang dermawan. Yang pada tahun-tahun lalu para hujjat mendapatkan kue dari orang ini, mendapatkan makanan gratis dari orang ini. Ini orang yang dermawan, orang yang banyak membantu dan seterusnya. Mengingat dan mengenang orang soleh tersebut. Wa kadzalika qala Abu Jauza an Ibnu Abbas. Demikian pula diriwayatkan oleh Abu Jauza dari Ibnu Abbas bahwa Al-Lat kana yalutu sawiq lil haji. Bahwasanya Al-Lat ini adalah kuburan orang saleh yang dia membuat kue untuk orang-orang haji. Maka kuburannya disebut kuburan Al-Lat dengan tasdid isim fa'il dari Lat yalitu, atau disebut Al-Lat dengan takfif, yakni ini juga Tuhan, cuma Tuhan perempuan. Karena orang-orang musyrikin ketika itu menganggap Tuhan-Tuhannya Tuhan-Tuhan perempuan. Anak-anak Allah yang perempuan katanya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala murka. Allah marah. Dan Allah bantah ucapan mereka. Alakumudzakaru walahul untha. Tilka idan qismatun dhiza. Kata Allah, alakumudzakaru walahul untha. Apakah untuk kalian anak laki-laki, sedangkan untuk Allah anak perempuan? Tilka idan qismatun dhiza. Itu adalah pembagian yang zalim, yang sungguh sangat durhaka. Kalian sendiri malu punya anak perempuan. Orang-orang jahiliyah malu punya anak perempuan. Sehingga kalau mereka punya anak perempuan, mereka akan bunuh. Mereka akan injak. Au yadussuhu fit turab. Mereka sendiri marah, tidak ridha kalau punya anak perempuan. Walla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Wajah mereka akan menjadi merah padam kalau anaknya perempuan. Yatawara minal qaul. Mereka akan sembunyi dari manusia, malu punya anak perempuan. Am yadussuhu fit turab, atau mereka akan injak dalam tanah, mereka akan kubur dalam tanah hidup-hidup anak perempuannya. Nanti kata Allah, wa idzal mau'udatu su'ilat, ketika orang anak perempuan yang dikubur hidup-hidup akan ditanya, bi ayyi dzanbin qutilat, karena dosa apa dia dibunuh. Ini menunjukkan kalau mereka enggak suka punya anak-anak perempuan. Malu, gengsi, aib punya anak perempuan. Tetapi mereka justru berkata bahwa berhala-berhala ini anak-anak perempuan Allah. Kurang ajar sekali. Kalimat punya anak saja sudah cercaan terhadap Allah. Apalagi punya anaknya perempuan. Alakumudzakaru walahul unsa. Tilka idzan qismatun dhiza. Apakah bagi kalian laki-laki, bagi Allah perempuan? Itu adalah pembagian yang tidak adil. Pembagian yang zalim kata Allah. Durhaka. Murka Allah karena mereka menganggap berhala-berhalanya Tuhan-Tuhan perempuan. Berarti khadir bin na'azakumullah. Kalau dengan takfif tanpa tasdid. Al-ilah. Al-lat. Itu adalah mu'annas dari al-ilah. Al-uzza adalah mu'annas dari Al-Aziz. Sedangkan Al-Manat mu'annas dari Al-Mannan. Qul inna a'udzu bikum Allah. Nama-nama berhala mereka, mereka kasih nama perempuan. dan mereka menganggap bahwa itu adalah anak-anak perempuan, dan mereka sungguh berdusta wa aimallah, sungguh demi Allah mereka berdusta. Faqad ra'aitu anna sabab ibadati wad wa yaghuth wa ya'uq wa nasr wa lat innama kanat min ta'dhimi quburihim. Faqad ra'aita, maka engkau telah melihat bahwa penyebab disembahnya Wad, berhala di kaum Nuh, Yaghuts, Ya'uq, dan Nasr, dan juga penyebab disembahnya Latta, innama kanat min ta'dhimil qubur, sesungguhnya karena pengagungan kuburan. Kalau sekarang kaum muslimin membesar-besarkan kuburan orang saleh, maka niscaya akan muncul Latta-Latta baru. Akan muncul berhala-berhala Latta yang terbaru lagi. Muncul berhala Latta edisi baru. Muncul lagi berhala Latta edisi baru lagi. Muncul lagi berhala Latta yang edisi baru lagi. Kenapa edisi baru? Karena orang matinya baru. Ada orang besar kemarin mati, kuburannya sekian miliar dibangun. Ah, calon Latta. Calon Latta lagi. Meninggal lagi orang mati, katanya orang besar. Waliyun min awliya'illah. Dibesarkan kuburannya, sekian miliar dibangun. Ah, mulai. Kalau sudah diagungkan kuburan, maka tunggu. Ini saya akan menjadi Latta-Latta baru. Dan ikhwan ibn a'azakumullah, cukup dengan nasihat dari Allah. Afara'aitumul Latta wal Uzza. Cukup teguran dari Allah. Apakah kamu tidak lihat bagaimana Latta dan Uzza? Allah memerintahkan kita untuk melihat Latta dan Uzza, agar kita jangan meniru kaum musyrikin. Lihat bagaimana Latta, bagaimana Uzza, kata Allah. Mereka mengambil berhala-berhala yang tidak membantu mereka, tidak bisa menakdirkan madarat untuk mereka, tidak bisa menolong mereka. Disuruh untuk melihat Latta agar kita mendapatkan pelajaran. Ternyata kita banyak meniru kaum musyrikin dalam mengagungkan Latta-Latta. Qul inna a'udzubikumullah. Qala, dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, "Tsumma taqadu laha at-tamatsil." Fitnah yang kedua yang menyebabkan disembahnya berhala-berhala tadi, ketika mereka setelah mengagungkan kuburannya, membesarkan kuburannya, membangun kuburannya, mereka ambil patung-patungnya. Mereka bikin berhala-berhalanya, atau mereka bikin foto-fotonya. Wa abaduha, kemudian mereka sembah. Kama asyara ilaihi Nabi SAW, sebagaimana diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berkata syaikhuna, wa hadhihi al-illah allati li ajliha naha asy-syari' an ittikhadhi al-masajid. Maka inilah alasan kenapa dilarang untuk membangun masjid di atas kuburan. Apa illahnya? Apa alasannya? Alasannya karena dikhawatirkan akan menyebabkan disembahnya kuburan tersebut. Berarti illah allati li ajliha naha asy-syari', alasan yang karenanya syariat melarang untuk dijadikan masjid-masjid di atas kuburan, iyallati awqa'at katsiran minal umam, karena itulah yang menyebabkan kebanyakan umat-umat terjerumus fi syirkil akbar. Imma fi syirkil akbar, bisa jadi dalam syirik besar, au fi maduna dzalik, atau fi maduna syirik, atau syirik kecil, atau kebid'ahan-kebid'ahan. Walaupun belum terjerumus ke dalam syirik besar, diawali dengan kebid'ahan-kebid'ahan. Wa bid'ah haram. Kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin finnar. I'tikaf diajarkan di masjid-masjid. Wa antum aakifuna fil masajid, kata Allah. Dan kalian i'tikaf di masjid-masjid. Muncul manusia-manusia yang i'tikaf di kuburan-kuburan. Walaupun persis seperti i'tikaf di masjid caranya. Apa i'tikaf di masjid caranya? Hah? Baca Quran, berzikir, ngaji, sholat. Benar. Ini i'tikaf di masjid-masjid. Walaupun sama acaranya, baca Quran, ngaji, baca kitab, sholat, berzikir, bagus. Tetapi kalau diadakannya di kuburan, itu sudah bid'ah muhdatsah, ajaran baru. Enggak pernah ada yang mengajarkan i'tikaf di kuburan. Ini satu. Belum syirik belum. Sudah bid'ah. Wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar. Yang kedua, dia sholat. Sedangkan sholat di kuburan, yang ada sujudnya, yang ada rukuknya, haram. Adapun sholat di kuburan, sholat jenazah, tidak pakai rukuk, tidak pakai sujud, terjadi. Dilakukan oleh Rasulullah SAW, dilakukan oleh para sahabat. Tetapi sholat yang ada rukuknya dan sujudnya, tidak boleh dilakukan di kuburan. La tusallu ilal kubur, kata Nabi. Jangan kalian sholat menghadap kuburan. Wala tajlisu 'alaiha, dan jangan duduk di atas kuburan. Baik. Berarti melakukan kesalahan berikutnya lagi. Belum syirik masih. Masih dosa bid'ah muhdatsah. Tetapi setelah itu mulai memanggil yang dikubur, ya Syekh fulan, ya wali fulan, ya Habib fulan. Kana bin na'azakumullah mulai. Memanggil orang mati tadi dengan panggilan-panggilan. Duhai Pak Kiai, duhai Pak Nyai, duhai Habib, duhai, dan seterusnya. Sudah sampai ke dalam kesyirikan-kesyirikan. Dari mulai dosa, bid'ah, bid'ah, syirik. Na'udzubillah. Sekarang tinggal kita tanya, apa yang mereka lakukan di berhala-berhala yang hari ini ada? Apa yang mereka lakukan di lata-lata yang sekarang ada? Kuburan-kuburan keramat yang sekarang ada? Apa yang mereka lakukan? Tidak hanya ibadah kepada Allah. Yang walaupun kita katakan tadi, ibadah kepada Allah kalau di kuburan bukan tempatnya. Ima di masjid, wa ima di rumah kalian. Nyalakan, terangkan rumah kalian dengan qiraatul Quran. Terangilah rumah kalian dengan bacaan Al-Quran. Disuruh oleh Nabi untuk menerangkan dan membuat cahaya di rumah dengan salat-salat sunnah, dengan bacaan Al-Quran. Bukan di kuburan-kuburan. Tidak ada contohnya di kuburan. Nabi tidak melakukannya. Para sahabat tidak melakukannya. Para tabi'in tidak melakukannya. Kalau mereka tidak melakukannya, berarti kalau kita melakukannya, berarti kita sok tahu dan merasa lebih tahu dari mereka. Merasa lebih ngerti dari mereka. Tapi kan kalau rumah jadi terang karena qiraatul Quran, berarti kuburan pun akan jadi terang dengan qiraatul Quran. Itu otakmu. Pakai kias-kias batil. Itu otakmu yang berpikir seperti itu kamu. Sedangkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya enggak seperti itu. Enggak berkata seperti itu dan enggak berpikir seperti itu. Dan enggak berduyun-duyun datang ke kuburan dan baca Quran di kuburan. Enggak ada. Silakan datangkan satu riwayat saja. Satu hadis saja. Satu kejadian Rasulullah SAW mengadakan acara baca Quran di kuburan. Yang diajarkan hanya memberi salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimina wal muslimat. Antumusabiqun wa inna insyaallah bikum lahakun. Cukup. Atau mendoakannya. Allahumma gfirullahum arhamhum wa'afim wa'bu'anhum. Titik. Enggak ada yang lebih daripada itu. Khunifirina azakumullah. Kau muslimin yang saya hormati. Berarti di sini alasan tidak bolehnya membangun masjid menjadi membangun masjid di atas kuburan atau membangun kuburan menjadi masjid, ini adalah kekhawatiran terjadi kebidahan-kebidahan dan kesyirikan-kesyirikan. Fa innan nufus qad asyrakat bitamatsilil qaumis salihin. Karena jiwa-jiwa ini qad asyrakat bitamatsilil qaumis salihin, sudah menyertai bersama berhala-berhala kaum yang saleh. Patung-patung orang soleh. Wa tamathil yaz'umuna annaha talasim lil kawakib wa nahwi dzalik. Dan mereka menganggap bahwa berhala-berhala itu adalah talasim lil kawakib, tanda-tanda bintang. Berhala ini ditandai dengan bintang ini, berhala itu ditandai dengan bintang itu, patung ini ditandai bintang ini, dan seterusnya. Sama seperti kaum musyrikin hari ini juga berkata bahwa wali fulan itu disebut wali kutub. Dan kutub itu ada dua. Kutub utara, kutub selatan. Dan ada pula di sana wali yang dikatakan sebagai pemegang penjuru mata angin. Masya Allah. Wali pemegang penjuru mata angin. Ada berapa penjuru mata angin? Ada 4 kata mereka. Utara, selatan, timur, dan barat. Maka ini wali ini itu timurnya. Wali ini baratnya, wali itu selatannya, wali ini utaranya. Yang mereka julukkan dengan Al-Aqtab wal-Nujaba wal-Awliya. Wali-wali kutub. Wali kutub. Qunafidina azukumullah. Mereka ini persis seperti musyrikin jahiliyah yang menamakan berhala-berhalanya dengan nama orang-orang soleh, dan dikatakan orang soleh itu sebagai orang-orang yang merupakan orang terdekat dengan Allah, wali-wali yang memegang bintang-bintang tertentu. Bintang ini dipegang oleh wali ini, bintang itu dipegang oleh wali itu, bintang ini dipegang oleh wali tersebut, dan seterusnya dan seterusnya. Fa inna syirk bi qabri rajul alladhi ya'taqid salahahu aqrab ila an-nufus min asy-syirki bi khashabah aw hajar. Kesyirikan dengan kuburan orang yang dikenal soleh itu lebih besar fitnahnya daripada kesyirikan dengan batu atau dengan kayu. Sekarang kesyirikan yang terjadi dengan apa? Bisa dengan pohon keramat, bisa dengan batu keramat, bisa dengan apa lagi? Dengan segala macam yang mereka keramatkan, keris keramat dan seterusnya, kemudian mereka sembah. Taib, batu keramat ataupun pohon keramat ataupun kuburan keramat, mana yang lebih banyak fitnahnya dan lebih besar menyeret kaum muslimin ke dalam kesyirikan? Mana lebih besar? Adapun pohon keramat, bagaimanapun juga ini pohon, nggak ada kekuatan apa-apa, kata muslimin yang masih punya iman. Demikian pula ditunjukkan kayu keramat yang ditidurkan kayunya bentuknya seperti orang. Ini kayu keramat yang katanya titisan ini, titisan itu. Bagaimanapun juga itu kayu. Ada juga yang keramat lain. Ini batu keramat. Batu babi namanya. Bentuknya seperti babi. Ya bagaimanapun juga itu batu, gak bisa apa-apa. Ngapain kita minta-minta sama batu? Kau muslimin tadi selamat. Tetapi giliran fitnah kuburan, ada kuburan keramat. Kuburan, kenapa kok keramat? Ini kuburan orang soleh. Kamu kenal Imam Al-Allamah Syekh Fulan bin Fulan. Ini kuburannya di sini. Terus, karena kuburannya kuburan orang soleh, maka banyak memberikan barokah, banyak memberikan kebaikan, banyak memberikan. Kalau kamu minta apa dikabul, langsung berangkat hari itu juga dia. Di mana tempatnya? Berarti yang banyak membuat fitnah adalah fitnah kubur as-salihin. Fitnah dengan dibesarkannya kuburan-kuburan orang soleh. Kalau saja kuburan orang soleh, kuburan orang biasa, kuburan murid-muridnya, kuburan sahabat, semua sama, tidak ada bedanya. Kata Nabi, tidak boleh diambil tanah dari tanah lain. Harus tanah dari tempatnya. Dan tidak boleh ditinggikan lebih dari sejengkal. Tidak boleh di tembok, tidak boleh dikasih bata, tidak boleh dicat. Ini hadis-hadis semua yang sudah kita baca, yang akan kita baca nanti. Maka berakhir dengan sama. Berakhir dengan apa? Dengan sama, semuanya sama. Yang soleh, yang muridnya orang soleh, yang kakaknya, yang adiknya, keluarganya, semuanya sama kuburannya. Kuburan sahabat sekalipun dan bukan sahabat, sama kuburannya. Hanya tanah dengan batu, selesai. Maka tidak akan ada lagi pengagungan-pengagungan kuburan. Enggak akan ada lagi penyembahan-penyembahan kuburan. Enggak akan ada lagi meminta-minta pada kuburan. Kuburannya sama semua. Maka kalau kita doakan, doakan mereka semuanya. Allah yarhamuhum. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Khonafirina azakumullah. Rasulullah SAW mengajarkan demikian. Namun kaum muslimin yang tidak mengkaji hadis-hadis Rasulullah, tidak mempelajari hadis-hadis Rasulullah, mereka kembali melakukan apa yang pernah dilakukan oleh kaum Nuh. Kembali melakukan apa yang pernah dilakukan oleh musyrikin jahiliyah. Mereka kembali melakukan apa yang pernah dilakukan oleh orang-orang terdahulu dari kaum musyrikin, yaitu membesarkan kuburan orang soleh dan kemudian menyembahnya, memintanya, meratap padanya, berdoa kepadanya, menangis kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasallahu hidayah lana walahum walijami'il muslimin. Semoga Allah berikan hidayah kepada kita dan mereka dan kepada seluruh kaum muslimin. Semoga dibimbing seluruhnya ke jalan tauhid was sunnah, ke jalan la ilaha illallah, dan semoga diselamatkan kaum muslimin dari kesyirikan kuburan dan kesyirikan-kesyirikan berhala-berhala dan gambar-gambar orang saleh. Amin wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.